wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Adapun kerugian bagi siapa yang lalai terhadap zikir kepada Allah, maka seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang mengerjakan hal itu, merekalah orang-orang yang merugi. Dari ayat ini kita ambil pelajaran macam dalil berzikir lainnya Allah melarang kita untuk lalai berzikir, yang apabila lalai maka akan mendapatkan kerugian. Apabila lalai akan mendapatkan apa? Kerugian. Ini menunjukkan keutamaan berzikir, yaitu salah satu macam berzikir, macam dalil dalam berzikir adalah Allah melarang kita untuk lalai dan mengancam kerugian bagi yang lalai dari berzikir kepada Allah. Dan ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita, salah satu sumber orang lalai dari zikir kepada Allah adalah harta dan anak. Ya, salah satu sumber yang melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah harta dan anak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang tidak lalai dari berzikir, diakibatkan meskipun diakibatkan perdagangannya jual belinya. Lihat surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijalun, merekalah benar-benar lelaki. Kalau bahasa kita itu, merekalah benar-benar gentle. Merekalah benar-benar orang yang sempurna, orang yang mulia, yang mana perdagangan dan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari berzikir kepada Allah. Ya, pelajaran pagi ini yang sangat berarti, mudah-mudahan ini hari berzikir, hari Jumat itu hari yang banyak zikirnya, dari mulai sholat subuhnya, kemudian memperbanyak sholawatnya, kemudian memperbanyak berdoa di waktu-waktu mustajabnya, kemudian membaca surat Al-Kahfinya, ya, seperti itu. Maka hati-hati, di hari Jumat pula kadang-kadang terlihat perdagangan tambah ramai. Ya, perdagangan tambah ramai. Apalagi terasa sekali Pak kalau di hari Jumat di Arab Saudi. Kan hari libur. Ya, hari libur itu kadang-kadang banyak pedagang, banyak yang dijual. Tapi biasanya banyaknya itu setelah sholat Jumat. Adapun sebelum sholat Jumat semuanya tutup. Ya, hampir semuanya tutup. Nah, perhatikan baik-baik, Allah memakai kata-kata rijal. Kalau orang Arab mau menyebut rijal itu adalah laki-laki. Biasanya kalau dalam bahasa pasarannya rijal. Rijal itu menunjukkan kepada sebuah kejentelan. Sebuah laki-laki yang benar laki-laki. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak dilalaikan karena perdagangannya atau jual belinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat luar biasa pagi ini, bahwa sumber kelalaian manusia adalah harta dan anak. Maka hati-hati terhadapnya. Sumber kelalaian manusia harta dan anak, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancam juga dengan kerugian apabila lalai akibat dua hal ini. Maka hati-hati dengan dua hal ini. Kemudian kalau ingin kita lebih tekankan lagi, ya, biar meresap ke dalam sanubari kita, wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa karena emas, karena harta dan anak-anak, mereka lah orang-orang yang merugi. Nah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merugi di sini apa maksudnya? Sehingga kita benar-benar meresapi ayat ini. Sehingga kalau ada indikasi kita terlalaikan gara harta, gara-gara anak, maka cepat-cepat kembali. Apa arti merugi? Merugi di sini artinya dengan berbagai macam kerugian, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia akhirnya dia tidak bisa beribadah kepada Allah, di akhirat tidak mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya merugi. Merugi di dunia tidak mendapatkan ibadah kepada Allah, tetapi malah tersibukkan diri dengan sesuatu yang tidak mendatangkan ibadah dan tidak mendatangkan pahala di akhirat. Taib. Untuk yang kedua, pada pertemuan kali ini Syekh menyebutkan, wa amma ja'ala dzikrahu lahum jazaan li dzikrihim lahu faqaqawlihi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Macam dalil berzikir yang lain adalah barang siapa yang berzikir kepada Allah, maka Allah akan mengingatnya juga. Ya, maka Allah akan mengingatnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Artinya, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Orang yang paling banyak diingat oleh Allah adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Munafiqun Al-Baqarah ayat 152, ya, jazakallahu khair. Surat Al-Baqarah ayat 152. Wa dzakaral 'abda li rabbihi mahfufun bi dzikra wa dzakara al-'abda li rabbihi mahfufun bi dzikraini min rabbihi lahu dzakara qablahu bihi sara al-'abda dzakiran lahu wa dzakara ba'dahu bihi sara al-'abda madzkuran فذكر الرب لعبده نوعان نوع قبل ذكر العبد لربه ونوع بعده. Perhatikan baik-baik, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenapa Allah mengingat seorang hamba dengan berzikir kepada Allah. Kapan Allah mengingat hambanya? Ketika hamba tersebut senang, basah selalu lisannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, macam dalil yang ketiga, wa ammal ikhbaru anhu bi annahu akbaru min kulli syai. Adapun macam dalil berzikir yang selanjutnya adalah bahwasanya zikir itu adalah lebih besar dari apapun. Zikir kepada Allah lebih besar amalannya dibandingkan amalan apapun. Perhatikan ya, surat Al-Ankabut ayat 205. Sekali lagi, macam dalil selanjutnya tentang keutamaan berzikir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah berzikir kepada Allah lebih besar dibandingkan amalan apapun. Faqaqawlihi, seperti firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan fahsya dan mungkar, dan sesungguhnya berzikir kepada Allah adalah lebih besar. Maksudnya berzikir kepada Allah lebih besar dari mencegah kemungkaran, lebih besar dibandingkan mendirikan sholat, lebih besar dibandingkan membacakan Al-Quran, berzikir kepada Allah. Ini keutamaan berzikir. Ya. Dilihat dari sini surat Al-Ankabut ayat 205 tentang keutamaan berzikir. Kemudian Syekh menyebutkan lagi, wa amma khatmul a'malis salihati bihi fakama khatama bihi amal khutima bihi amalus siyam biqaulihi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Artinya, adapun macam dalil tentang keutamaan berzikir yang lain yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an adalah Allah di setiap amal saleh di akhirnya selalu mengingatkan hambanya untuk berzikir kepadanya. Ya. Di setiap akhir amal saleh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah. Makanya habis sholat kita apa? Istighfar. Habis haji kita apa? Istighfar. Habis puasa kita apa? Istighfar, bertakbir. Ya. Menunjukkan bahwasanya semestinya setiap habis amal soleh kita berzikir kepada Allah. Itu menunjukkan kedudukan zikir yang tinggi di sisi Allah. Dari berzikir tersebut. Coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah mereka menyempurnakan jumlah bilangan hari Ramadan. Kalau seandainya hari Ramadan tersebut 29, sempurnakan 29. Puasanya sampai 29. Kalau seandainya hari Ramadannya 30 karena tidak terlihat hilalnya, maka sempurnakan sampai 30. Walitukabbirullah. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah. Alama hadakum, atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Di sini lihat, setelah mengerjakan ibadah puasa, Allah memerintahkan untuk apa? Berzikir, menunjukkan keutamaan dari zikir tersebut. Setelah kita ibadah puasa, bahkan ibadah yang lain, haji, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 200, فَإِذَا قَوَيْتُمْ manasikakum fadhkurullah kadzikrikum abaakum aw ashadd dzikra. Jika kalian telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Maka ini amalan untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun para kerabat, berikan amalan. Amalannya adalah setelah selesai melaksanakan ibadah haji, mungkin jamaah haji Indonesia masih ada yang ke Madinah dulu, masih ada yang tinggal di Mekah untuk beberapa saat, beberapa hari, seminggu atau dua minggu, maka pada saat itu amalannya banyak-banyak apa? Berzikir. Dan ini menunjukkan keutamaan dari berzikir. Sebagaimana kalian mengingat nenek moyang kalian atau lebih daripada itu. Artinya berzikir kepada Allah sebagaimana kita ingat bapak, ibu, nenek, kakek, nenek kita. Atau bahkan lebih dari itu. Nah ini dia. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam perihal sholat, menutup sholat setelah selesai sholat dengan zikir. Seperti yang disebutkan di dalam ayat surat An-Nisa ayat 103. Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ. Jika telah selesai mengerjakan salat, فَإِذَا قُضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, ya. Jika kalian telah mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring. Menunjukkan keutamaan berzikir. Setiap amal ibadah diakhiri dengan zikir. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudari, wa khatama bihil jum'ah. Dan dengan zikir pula kita setelah selesai Jumat kita berzikir. Lihat ya, luar biasa. Dalam ayat, dan ini ada faedah menarik terutama bagi para pedagang nantinya. Surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jika telah selesai sholat, maka bepergianlah di bumi. Bertebaranlah. Dan ini dikerjakan oleh para sahabat, Pak. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung mereka kabur. Maka ada faedah, salah satu faedah fikih adalah sebelum sholat itu tidak boleh kita melangkahi orang yang sudah duduk di masjid untuk di sap pertama. Misalkan kita datang terlambat tapi ingin sap pertama, akhirnya kita dua hal melakukan kesalahan, melangkahi orang sampai kepada sap-sap pertama, kemudian memisahkan dua orang yang sudah duduk, dikasaki. Kasian, apalagi yang dikasaki ini kai-kai. Ya. Nah, ini dua kesalahan. Tetapi, nah ini faedah fikihnya. Kalau habis sholat Jumat berdasarkan ayat ini fantasyiru, maka tidak mengapa kita melangkahi pundak-pundak orang. Karena kita diperintahkan untuk keluar. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari kemurahan Allah. Wadhkuru, tapi ingat faedah yang kedua dari ayat ini, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kalian beruntung. Artinya sehabis sholat Jumat kita memang diperbolehkan untuk bepergian di muka bumi mencari rezeki Allah. Berdagang, mulai berdagang, dan itu terasa sekali, Pak, di Arab Saudi. Ya. Jadi sebelum Jumat itu kosong, sunyi, sepi. Tapi habis Jumat langsung orang-orang. Tidak ada, kadang ada yang tidak zikir. Tetapi ingat hadis ayat ini, dan berzikirlah yang banyak kepada Allah. Artinya setelah sholat Jumat, silakan Anda kalau ingin kabur tanpa zikir pun silakan. Makanya kan tidak ada zikir setelah sholat Jumat. Enggak ada yang khusus. Adapun baca Al-Fatihah 7 kali, apalagi Al-Ikhlas 10 kali, 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, maka ini hadisnya lemah. Ya, ini hadisnya apa? Lemah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari. Tetapi ingat, yang berzikir setelah sholat Jumat agar mereka mendapatkan beruntung. Artinya lebih baik dibandingkan yang langsung kabur. Meskipun kabur setelah sholat Jumat apa? Boleh. Nah, ini para ikhwah sekalian. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh menyebutkan, wa amma ikhtisasu dzakirin bil intifa'i bi ayati wa hum ulul albab wal 'uqul fa qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Macam dalil yang selanjutnya yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan keutamaan berzikir adalah Allah mengkhususkan predikat orang-orang cerdas, berakal adalah orang-orang yang berzikir dalam tiga keadaannya. Ketika duduk, ketika berdiri, dan ketika berbaring. Predikat cerdas akan didapatkan ketika lisan banyak berzikir. Bukan hanya ketika IQ sekian ratus. IQ yang paling tinggi itu berapa, Pak? 100 berapa? 105? 145? Itu tinggi sudah, Pak. Ulun berapalah, yuk. Ya. IQ yang paling tinggi 145. Menurut manusia seperti itu IQ-nya. Pian pahamlah IQ apa? Intelijen apa? Intelijensi? Hah? Q-nya itu apa? Ya, daya ingat. Q-nya saya lupa, intelijensi apa gitu ya. Hah? Apa? Question. Ya. Ya. Menurut Al-Quran ada beberapa, dan hadis-hadis Rasul, ada beberapa orang-orang cerdas tapi tidak dilihat dari IQ. Orang cerdas adalah orang yang tidak pernah meninggalkan zikir dalam kehidupannya, baik saat berdiri, duduk, atau berbaring. Garis bawahi itu baik-baik. Orang cerdas yang adalah orang yang tidak meninggalkan zikir kepada Allah meskipun IQ-nya rendah. Betul? Ya. Meskipun orang mungkin gurunya 1x1 itu 1. Yasidin 2. Diulangi 10 kali. Maka itu menurut IQ manusia rendah, tetapi menurut Allah ketika dia pandai berzikir, dia adalah orang yang cerdas. Ya, orang cerdas adalah orang yang pandai berzikir meskipun IQ-nya rendah. Allah berfirman dalam Al-Quran, kita harus percaya. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Ada pelajaran menarik. Kenapa kok disebutkan penciptaan langit-langit? Berarti langit itu banyak. Sedangkan bumi satu. Apakah memang bumi itu tidak ada tingkatan-tingkatannya? Maka tidak. Ya, di dalam beberapa hadis ada namanya aradhin. Disebutkan dalam bentuk jamak, plural. Maka sebagaimana langit-langit itu 7 petala langit, bumi pun 7 petala bumi. Ya. Cuma sering di dalam Al-Qur'an fi khalqis samawati wal ard yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah bertasbih apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Kenapa di sini disebutkan jamak, langit jamak, bumi tidak jamak? Karena setiap langit itu ada malaikat penjaganya. Nah, ini sebabnya. Ya. Waktilafil laili wan nahar, dan Allah pergantian malam dan siang. Sungguh itu adalah tanda orang tanda kekuasaan untuk orang-orang yang berakal, yang cerdas. Siapa mereka? Yang menyebut nama Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Dan manusia tidak lepas dari 3 keadaan ini, Pak. Ada yang setengah dari ini? Enggak ada. Tidak lepas dari ini. Berdiri, duduk, atau berbaring. Mau dia berjalan, mau dia berlari, sama saja, tidak lepas dari ini. Ya, mau dia di atas udara, di atas daratan, di lautan, tidak lepas dari ini. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubi. Dan ini termasuk mukjizat Al-Qur'an. Bahasa yang mudah dipahami, mencakup seluruh keadaan. Coba kita disuruh buat seperti ini, tidak akan mungkin. Itu menunjukkan wahyu Allah. Memang Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, orang yang cerdas adalah orang yang pandai berzikir meskipun IQ-nya rendah. Contoh yang lain. Orang yang cerdas yang lain, orang yang sering mengingat kematian. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya dalam hadis Abdullah bin Umar. Fa'ayyul mu'minina akyas. Orang beriman mana yang paling, orang beriman mana yang paling cerdas? Akyas itu dari kalimat kayyisun. Kayyis, bagus kasih nama anak kayyis. Kayyis itu adalah cerdas. Ya, IQ-nya tinggi. Fatin, begitu juga bagus. Fatinun. Ya. Kemudian kayyisun, itu bagus juga. Orang yang cerdas. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Orang yang cerdas, yang beriman, yang mana? Nabi Muhammad SAW menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Yang paling banyak apa? Mengingat kematian. Kenapa disebut orang cerdas yang paling banyak mengingat kematian? Karena ketika dia banyak mengingat kematian, maka satu, dia akan cepat bertobat. Dua, tidak mudah iri, cepat selalu puas, ridha dengan pemberian Allah. Ketiga, dia akan semangat untuk beribadah. Ini termasuk orang-orang yang cerdas. Kemudian Syekh menjelaskan, wa amma musahabatuhu li jami'il a'mal wa iqtiranuhu biha wa annahu ruhuha fa innahu subhanahu qaranahu bis salah ka qawlihi ta'ala wa aqimis salata li dzikri. Adapun zikir sering Allah sebutkan dengan teman ibadah-ibadah lain, digandengkan dengan ibadah-ibadah lain. Ini macam zikir, macam dalil tentang berzikir yang menunjukkan keutamaan berzikir. Bahwa di dalam Al-Quran Allah sering menyebutkan ada sholat, ada zikir, ada haji, ada zikir, ada puasa, ada zikir, selalu digandengkan dengan ibadah-ibadah lain. Itu menunjukkan macam dalil berzikir yang menunjukkan keutamaan berzikir. Dalilnya kata Syekh seperti firman Allah dalam surat Thaha ayat 14, wa aqimis salata lidzikri. Dirikanlah salat untuk apa? Mengingatku. Nah, ayat ini sering disalahgunakan. Sebagian orang dengan ayat ini akhirnya hanya dengan mengingat berarti dia sudah sholat. Kata orang Jawa, cukup dengan eling, ya, dia sudah apa? Sholat. Dan ini terbukti. Saya beberapa kali mendapati orang-orang, ya, fulan, sholat dong. Coba kamu paling, Jasidin. Paling? Sudahkah sholat pian? Sudah tadi. Cuma mengingat selesai. Ini kejadian hakiki. Dan bahkan dianggap sebagian orang sebagai kiai, ustaz, tuan guru, habib. Ya, sholatnya cuma eling. Selainnya tidak sholat. Subhanallah. Ini pemahaman yang keliru. Aqimis salata lidzikri. Artinya jelas sekali dia salah paham. Dirikan sholat, kerjakan sholat, dan itu sebagai bentuk berzikir kepadaku. Bukan berarti berzikir kepadaku adalah pendirian sholat. Dia itu terbalik memahaminya. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian kata Syekh, wa qaranahu bisiyam wa bil hajj wa manasiki bal huwa ruhul hajj wa labbihi wa maqsudih. Innama ju'ila tawafu bil bait was-sa'yu baina as-safa wal marwati wa ramyul jimar li iqamati dzikrillah. Bahkan Allah menggandengkan puasa, haji, dan mengerjakan ibadah-ibadah dalam manasik haji, bahkan di dalam haji secara khusus, ya, zikir Allah itu adalah ruhnya haji. Zikir kepada Allah apalah adalah apa? Ruhnya haji. Maka keliru sekali. Ini pesan saya. Mungkin di bapak ibu, saudara saudari, mempunyai kerabat-kerabat yang menunaikan ibadah haji, para pendengar sekalian juga yang ingin menunaikan ibadah haji, ruhnya haji itu zikir. Maka keliru sekali ketika sudah sampai di Mekah, orang masih sibuk dengan berita. Oh, 2015 Kalimantan Selatan ada pilkada. Sibuk dengan berita. Ya, sudah di Mekah masih membaca hal-hal yang tidak manfaat. Tinggalkan perkara dunia. Datang ke Mekah khusus untuk berzikir dengan mengerjakan manasik-manasik haji. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi itu pesan untuk jamaah haji. Isi hari-hari haji dengan apa? Zikir. Sekarang haji berapa hari? Hah? Yang ONH biasa berapa? Reguler. Hah? 40. Satu bulan, hampir satu bulan setengah. Ya? 37 hari ya. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu di sana, sudah sampai di sana kalau perlu tidak ada lagi urusan antar baranglah ke sana. Iya, sampai di Mekah masih mantar barang, subhanallah. Apalagi lagi tawaf, kata Pak Abdurrahman. Ya. Sudah fokuskan di tanah suci, dua tanah suci itu khusus untuk ibadah. Terutama di zaman sekarang, ini mulai tahun kemarin saya lihat, di Masjid Nabawi secara khusus, tidak tahu saya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, orang-orang bisa langsung belajar Al-Quran, nyetor hafalan kepada syekh-syekh terkenal, yang punya sanad, langsung, bisa itu. Dan Arab Saudi selalu mereka mempunyai inovasi baru di dalam khidmatul hujjah, ya, mengabdi kepada kaum jamaah haji. Maka yang ingin menguji lisannya Al-Fatihah ulun bujur kada, daripada mencoba di hadapan Ahmad Zainuddin orang Banjar juga, langsung ke orang Arabnya sana. Dan mereka orang-orang mumpuni, karena tidaklah panitia pengajian, panitia dakwah di Masjid Nabawi secara khusus itu memilih, karena ada namanya langsung di tiang-tiang itu, ini si fulan untuk orang selain Arab. Ya. Jadi silahkan nyetor ke sana. Misalkan di Madinah 8 hari. Lumayan nyetor Al-Qur'an 8 hari, mencoba Al-Fatihah bujur, enggak ada Al-Fatihah kita ini. Ya. Itu sudah dimulai dari mulai tahun kemarin sepertinya. Dan itu sudah diangkat beritanya oleh beberapa media, dan ini termasuk kebaikan kerajaan Arab Saudi. Dan ratusan ya syekh-syekh, baik yang muda ataupun yang tua, yang sudah mempunyai sanad tersebut, mereka ratusan untuk mengajar di sana. Ini untuk kepentingan kaum muslim. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, haji, lihat Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, melempar jamarat, itu adalah untuk menegakkan zikir kepada Allah. Jadi ini menunjukkan keutamaan berzikir. Semua ibadah haji tujuannya berzikir. Semua ibadah haji tujuannya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa qaranahu bil jihad wa amara bi dzikri inda mulaqatil aqran wa mukafatil a'da. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan Allah juga menggandengkan zikir dengan jihad. Kapan orang berjihad di jalan Allah, bertemu dengan musuh, maka banyak-banyak berzikir. Lihat, ini merupakan macam dalil tentang keutamaan berzikir. Yaitu Allah menggandengkan seluruh amal ibadah kebanyakan dengan zikir. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 45. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan musuh, maka tetaplah, jangan kabur, tetaplah dan berbanyaklah berzikir kepada Allah agar kalian beruntung. Ya, maka Syekh kemudian, inilah wujuhun asyarah, inilah sisi 10 macam dalil, warada fiha dzikru fil Qur'anil Karim, yang disebutkan zikir di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa dzukira li kulli wajhin minha ba'du amsilatin minal ayatil qur'aniyah. Dan disebutkan setiap macam dalil tersebut beberapa ayat dari Al-Qur'an. Wal Qur'anu mali'un bil ayatil mundarijah tahta hadhil anwa. Al-Qur'anul Karim banyak sekali macam-macamnya. Dalam 10 macam ini, ayat-ayat yang menunjukkan 10 macam ini sangat banyak sekali. Itu menunjukkan keutamaan apa, Pak? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan untuk paragraf terakhir ini. Wa hiya yasiratul husul qaribatul mutanawil liman qara'a al-Qur'an al-Karim wa tadabbara ayati. Maka yang seperti ini mudah dicari bagi siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an dan memikirkan ayat-ayatnya. Wa ma ahsana wa arwa'a ma qalahu al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah fi siyaqi akhir fi siyaqin akhar wa huwa yantabiqu ala siyaqina hadha tamama al-intibaq haitsu qala rahimahullah wa'lam anna irada al-ayat al-Qur'aniyah ala isbati kullin maqsadin min hadhihi al-maqasid la yahtaju ilayhi man yaqra'u al-Qur'an al-'azim fa innahu idha akhadha al-mushaf al-karim وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل أراد ووجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته انتهى كلامه رحمه الله. Dan sungguh baik perkataan yang dikatakan juga oleh Imam Asy-Syaukani yang menunjukkan, jadi permasalahan kita sekarang itu Syekh ingin menampakkan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu bermacam-macam dalil tentang keutamaan berzikir. Dari 10 macam itu, itulah yang disebutkan Al-Qur'an. Maka dilengkapi dengan pernyataan Imam Asy-Syaukani. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah bahwa penyebutan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menetapkan tujuan-tujuan berzikir ini tidak perlu susah. Cari saja dari Al-Fatihah sampai An-Nas, pasti kita dapati keutamaan berzikir. Ya, tidak perlu kita mencari di surat mana ayat susah, tidak. Buka, kata Imam Syaukani, buka, ambil mushaf, buka yang mana saja, pasti kita dapati keutamaan berzikir ada. Karena memang Al-Quran diturunkan seluruhnya untuk apa? Berzikir kepada Allah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tentang bermacam-macam dalil yang disebutkan dalam Al-Quran yang menunjukkan keutamaan apa? Berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin semangat membasahi lisan-lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ya, untuk hari ini maka kajian ibu-ibu diliburkan karena seluruh ustaz-ustaz akan pergi ke Barabai untuk mengikuti kajian Al-Ustaz Al-Fadhil Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Hafizahullahu Ta'ala. Dan saya beritahukan kepada para pendengar di streaming dakwahsunnah.com, insya Allah bisa mendengarkan di situ karena kita sudah akan memulai membawa perlengkapannya dari sini. Kemudian juga jika nantinya ada pengumuman bahwa akan di live kan di Roja TV, maka kita akan beritahukan. Ini masih komunikasi, mungkin kalau seandainya tidak mengganggu jadwal di Roja TV maka kita akan live kan di sana. Kemudian juga bisa didengar melalui Radio Gema Madinah 93,7 FM. Jadi baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang belum ada kesempatan, baik belum ada kesempatan karena memang pekerjaan atau karena memang tidak ada kesempatan secara syar'i diperbolehkan, maka bisa mendengarkan melalui melalui radio. Ya, untuk ibu-ibu jangan memaksakan untuk pergi tanpa mahram. Karena menuntut ilmunya tidak akan manfaat jika juga dalam melaksanakan menuntut ilmu tersebut dengan maksiat kepada Allah. Cukup itu kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.